Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مَزِيدًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Pembahasan masih seputar keutamaan bulan Ramadan dan adab-adab salaf di bulan Ramadan. Di antara adab salaf umat ini, adab generasi awal umat ini yang saleh, di dalam bulan Ramadan mereka memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, baik di siang hari Ramadan atau di malam Ramadan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ajwada an-nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانِ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ Adalah Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling dermawan. Ini suka memberi. Suka bersedekah, suka berinfak. Dan beliau sangat dermawan kalau masuk kepadanya bulan Ramadan. Ketika ia berjumpa dengan Jibril, lalu Jibril membaca Al-Quran bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan adalah Jibril menemui Nabi setiap malam dari bulan Ramadan. Lalu Jibril membaca Al-Quran bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Darasa yudarisu. Berkat Ibn Hajar, yakni qara'a ma'ahu. Ya, membaca bersamanya. Ada kalanya Jibril yang menyemak, Nabi yang membaca. Menyetorkan hafalan. Inti dari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antaranya yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jibril alaihi salam menemui Nabi setiap malam Ramadan. Dan malaikat bisa menjelma sebagai manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam di setiap malam dari bulan Ramadan Lalu Jibril membaca Al-Quran bersama Nabi. Berkat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalal hadithu aydan ala istihbabi dirasatil Quran. Ini sebelumnya beliau menyebutkan beberapa faedah. Hadis ini juga menunjukkan tentang disunahkannya dirasatil Quran fi Ramadan, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan, membacanya, mempelajarinya, atau menyetorkan hafalan Al-Quran. Ini masuk pada bab mudarasah. Wal ijtima' ala dharik, dan berkumpul untuk membahas Al-Quran. Bisa saja, ya, dua orang berkumpul, satu yang membaca, satu yang menyemak, atau gantian, seperti itu. Atau seorang membaca, yang lainnya ya mendengarkannya. Bisa membaca dari hafalannya atau membaca ya dari luar kepala. Wa ardul Quran ala man huwa ahfad lahu. Dan menyetorkan hafalan Al-Quran kepada orang yang lebih hafid. Sini ahfad lahu. Lebih menjaga atau lebih hafid. Wa fihi dalilun ala istihbab al-iktsar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Dan padanya juga ada dalil tentang disunahkannya memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu tadi mempelajarinya, menghayati isi kandungannya, atau menyetorkan hafalan, ini juga memperbanyak membaca. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai kepada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa fi hadis Ibn Abbas annal mudarasa bainahu wa baina Jibril kanat lailan yadullu ala istihbabil iktsar min at-tilawah fi Ramadan lailan. Dan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Ar-Rasul dengan Jibril membaca Al-Quran sama-sama, imam tadi ada kalanya Nabi menyetorkan hafalan kepada Jibril, Jibril yang mendengarkannya, berarti bersama-sama. Kanat lailan adalah mudarasah. Al-Quran tadi terjadi di malam hari, di malam Ramadan. Ini menunjukkan tentang disunahkannya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan di malam hari. Ini di malam hari lebih ditekankan daripada di siang hari. Nanti akan ada penjelasan bahwa salaf umat ini dahulu membaca Al-Quran di bulan Ramadan baik di siang hari atau di malam hari. Pada hadis Ibn Abbas yang tadi sudah disampaikan menunjukkan tentang disunahkannya memperbanyak membaca Al-Quran di malam Ramadan. Kenapa? Fa innal laila tanqadi'u fihi syawaghil wa yajtami'u fihi al-ham wa yatawata'u fihi al-qalbu wal lisan 'ala at-tadabbur. Karena malam hari itu biasanya kesibukan telah berhenti. Seorang sudah berhenti dari aktivitas duniawiyah. Sehingga seorang akan fokus. Seorang ketika membaca Al-Quran di malam hari akan lebih mencocoki antara hati dan lisan dalam memahami apa yang ia baca. Maksud dari ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa membaca Al-Quran di malam Ramadan sangat ditekankan, karena memang di malam hari umumnya orang sudah selesai dari kesibukan duniawiyah. Umumnya di malam hari orang lebih fokus, sehingga antara lisan dengan fikiran akan bisa terkumpul untuk bisa memahami apa yang ia baca. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang keutamaan tilawatul Quran, yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Seorang mukmin dan mukminah tentu dia menyukai kalamullah, menyukai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah lautan ilmu. Al-Quran terkumpul padanya beragam faedah-faedah dan hikmah. Semakin seorang menyelami dan mendalami isi kandungan Al-Quran, dia akan mendapatkan sekian banyak faedah yang belum ia dapatkan sebelumnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di yaumul qiyamah, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di yaumul qiyamah akan membela orang yang membacanya. Di saat tiada harta yang dibawa, tiada kedudukan yang dan pangkat yang bermanfaat nanti di yaumul qiyamah, seorang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari bahkan anak dan istrinya, lari dari bapak ibunya, lari dari saudaranya, lari dari istri dan anaknya, masing-masing punya kesibukan yang menyibukkan dirinya. Masing-masing nanti akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dilakukan di alam dunia ini. Saat-saat yang mencekam, kondisi yang tidak bisa terbayangkan, namun mereka-mereka yang dulu di dunia adalah Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan membela, menolong orang tersebut, memberi syafaat orang tersebut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di yaumul qiyamah membela, membantu orang yang membacanya. Sebutkan pula dalam hadis yang lain riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsariha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang ahlul Quran, ahli pandai dalam Al-Quran akan diangkat kedudukannya oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat akan mendapatkan posisi yang terpandang dan kedudukan yang mulia di tengah-tengah manusia. Dahulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika gubernur Makkah datang menghadap Khalifah Umar, dan tentunya seorang gubernur tidaklah meninggalkan wilayahnya untuk satu tugas kecuali dia mewakilkan pada orang lain dalam pengurusan wilayahnya. Ketika sang gubernur sudah sampai di hadapan Khalifah Umar, Khalifah Umar bertanya, kepada siapa kau wakilkan kepemimpinan orang-orang Mekah? Kata sang gubernur, saya wakilkan kepada Ibnu Abza. Ini Abdurrahman Ibnu Abza. Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza itu? Kata sang gubernur, Ibnu Abza dahulu adalah seorang budak dari budak kami. Umar pun heran, seorang yang dulunya budak serahkan, mewakilkan urusan kota Mekah kepadanya. Sang gubernur mengatakan, naam, innahu kana qari'an lil Qur'an wa 'aliman bil fara'id. Ya, sesungguhnya dia ini orang yang alim tentang Al-Qur'an dan orang yang alim tentang ilmu waris. Sahabat Umar pun teringat akan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ini tentang kemuliaan orang yang membawa Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Umar mengatakan, "Ama inna nabiyakum qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Ketahuilah sesungguhnya nabi kalian pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum, dan Allah rendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lainnya. Allah angkat orang yang mau membacanya, mau memahaminya, mau mengamalkannya, dan Allah rendahkan, Allah hinakan orang yang menentangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang ahlul Quran terpandang dan mulia kedudukannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Man qara'a al-Qur'ana 'ala qadruhu wa man hafidhal haditsa qawiyat hujjatuhu." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an akan mulia kedudukannya, dan barang siapa yang menghafal hadis akan kuat pegangannya, akan kuat hujahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apakah pahala bagi orang yang baca Al-Quran hanya mereka-mereka yang mengetahui artinya, ataukah bahkan orang yang tidak tahu artinya juga mendapat pahala? Berkata Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Fal insanu musabun wa ma'jurun 'ala qira'atil Qur'an sawa'un afahima ma'nahu aw lam yafham." Seorang mendapatkan pahala atas bacaan Al-Qur'an apakah dia memahami artinya atau tidak memahami artinya. Meskipun seorang tidak mengerti arti dari apa yang ia baca dari ayat Al-Qur'an, dia tetap mendapatkan pahala. Hadis tadi, hadis riwayat At-Tirmidzi umum, orang yang baca Al-Qur'an, orang baca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Di sini umum. Jadi orang yang membaca Al-Quran meskipun dia tidak mengerti artinya, orang tadi tetap mendapatkan pahala. Fal insanu musabun wa ma'jurun ala qira'atil Quran sawa'un afahima ma'nah aw lam yafham. Seorang mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran atas bacaan Al-Quran, apakah ia memahami artinya atau tidak memahami. Walakin yambaghi lahu ayahris kulal hirsi ala fahmi ma'nah. Akan tetapi seyogianya bagi seorang untuk bersemangat dalam memahami Al-Quran. Wa an yatalaqwa hadal ma'na minal ulama al-mawthuqin bi'ilmihim wa fi amanatihim ila akhiri maqal. Dan adalah dia menimba makna dari Al-Quran dari para ulama, dari para ulama yang mereka terpercaya ilmunya, dan para ulama yang amanah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quranul Karim adalah kitabullah yang paling mulia, yang paling utama. Kitab-kitab yang Allah turunkan sangat banyak. Bahkan para nabi dan para rasul yang Allah utus, Allah bekali mereka dengan kitab dan mukjizat. Di sana ada At-Taurat, di sana ada Al-Injil, di sana ada Az-Zabur, ada Shuhuf Ibrahim, Shuhuf Musa dan yang lainnya. Para nabi dan para rasul mereka diutus oleh Allah dan mereka dibekali dengan kitab. Dan Al-Quran adalah yang paling agungnya. Kemuliaan Al-Quran ini diliputi oleh sekian banyak kondisi dan keadaan. Di antaranya, Al-Quran turun pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Malam kemuliaan yang itu lebih baik, amal salih padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Turun kepada Rasul yang paling utama, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Turun di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadri, kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim memiliki nama yang banyak. Di antara nama Al-Quran, di antara namanya adalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lurus. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian suatu kitab yang padanya ada kemuliaan bagi kalian, yakni Al-Qur'an. Dan juga berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ya, di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Kitab. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan yang berarti pembeda. Membedakan dari hak, antara hak dengan batil. Membedakan alul khair dari alul syar. Membedakan orang yang baik dari orang yang jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ini telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi juru peringat untuk seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Dhikru. Al-Dhikru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Dhikr, yakni Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Ini di antara keistimewaan Al-Quran, di mana Allah jaga dari perubahan dan dari tangan-tangan jahil yang akan memasukkan atau mengurangi dari Al-Quran. Berbeda dengan kitab kita sebelumnya, At-Taurat dan Injil dirubah-rubah oleh Bani Israel, oleh orang Yahud, oleh orang Nasara. Di sana ada perjanjian baru, perjanjian lama. Di sana ada ini dan itu. Namun Al-Quran dijaga oleh Allah SWT dari perubahan. Tidak berubah dengan berlalunya waktu dan bergantinya generasi. Al-Quran turunnya dari Allah dan kepada Allah pula nanti akan kembali. Dan Allah jaga. Penjagaan dari Allah, kemudian juga penjagaan dari para hufadul Quran, para hafid-hafid Al-Quran yang menjaga Al-Quran ini. Kemudian juga di antara nama Al-Quran adalah At-Tanzil. At-Tanzil. Allah SWT berfirman, wa innahu tanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tanzil. Ini diturunkan oleh Rabbul Alamin. Tanzil, yang dimaksud adalah Al-Quran. Kalau tadi di antara nama-nama Al-Quran, berikut ini akan kita sebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran. Al-Quranul Karim disifati oleh Allah SWT dengan sifat-sifat yang mulia. Yang sifat-sifat kemuliaan tadi, yang sifat-sifat kemuliaan yang ada dalam Al-Quran, akan memantul kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mengamalkannya. Di antara sifat Al-Quran adalah nur, cahaya. Kalian tahu di antara fungsi dari cahaya adalah untuk menerangi jalan. Terutama di gelapnya malam, ketika seorang mendapatkan cahaya, dia akan tahu jalan dengan jelas. Demikian pula orang yang membaca Al-Quran dengan memahami dan menghayati isi kandungannya, dia akan mendapatkan nur pepadang, akan mendapatkan cahaya, sehingga dia tahu mana yang halal dari yang haram, mana jalan yang mengantar kepada surga, dan mana sifat-sifat dan perilaku yang akan mengantarkan kepada api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian penjelasan dari Rabb kalian, dari Allah SWT. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata, yakni Al-Quran. Al-Quran disifati dengan nur, cahaya. Di antara sifat Al-Quran adalah hudan, syifa, rahmat dan ma'idah. Al-Quran di antara sifatnya adalah hudan, yakni petunjuk. Syifa, obat. Rahmah, kasih sayang. Wa ma'idah dan peringatan, nasihat. Allah SWT berfirman, Dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang mau'idhah, nasihat dan peringatan dari Rabb kalian, dari Allah. Telah datang pada kalian syifa, obat terhadap apa yang ada di dada ini, dalam hati ini. Obat bagi penyakit yang ada dalam hati ini. Wahudan dan petunjuk. Warahmat dan rahmat bagi kaum ini. Ini di antara sifat-sifat Al-Quran. Al-Quran adalah ma'idah, nasihat, peringatan. Seorang mukmin ketika dia membaca Al-Quran dan merenungi hayati isi kandungannya, dia akan ternasehati dengan banyak nasihat. Kalau dia orang yang pelit misalnya, kemudian dia membaca ayat tentang ancaman bagi orang yang pelit, maka dia pun ternasehati, dia akan merubah sikap pelitnya. Kalau dia orang yang zalim misalnya, kemudian dia membaca ayat misalnya, ala laknatullahi ala zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah ditimpakan pada orang-orang yang zalim, maka dia pun akan berusaha menjauhkan dirinya dari kezaliman, ternasehati dengan ayat-ayat tersebut. Orang yang baik dengan baca Al-Quran akan semakin baik. Orang yang jelek dengan baca Al-Quran dan merenunginya, insyaAllah ta'ala dia akan berubah. Merubah sikap dan alur kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Wa syifa lima fis sudur, dan obat terhadap apa yang ada dalam dada ini. Penyakit-penyakit hati banyak sekali. Itu akan terobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Iri, dengki misalnya. Dendam. Bersifat atau bersikap munafik misalnya. Ini semua akan terobati. Manakala seorang mau menghayati dan merenungi isi kandungan Al-Quran. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran bukan hanya obat bagi penyakit hati, bahkan juga untuk penyakit fisik. Penyakit-penyakit fisik disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada urus sebagian sahabah, mereka dalam perjalanan singgah di satu kampung, mereka sebagai tamu dan meminta jamuan, tidak ada seorang pun yang menjamu. Padahal yang namanya tamu itu harus kita hormati. Sejelek-jelek kampung adalah di mana di sana ada tamu kemudian tidak dihormati. Para sahabat pun meninggalkan kampung tadi. Belum jauh mereka melangkah meninggalkan kampung tersebut, ternyata dikejar oleh seorang. Ternyata ini utusan dari pimpinan suku atau pimpinan kampung. Setelah orang ini dekat dengan para sahabat yang sudah meninggalkan kampung tersebut, utusan ini mengatakan, adakah dari kalian yang bisa mengobati? Sungguh pimpinan kampung kami disengat oleh binatang berbisa. Para sahabat yang waktu itu dalam kondisi mereka safar, mereka tamu, dan mereka tidak dijamu, kemudian mereka dalam kondisi yang membutuhkan, sahabat mengatakan, kami mau mengobati asal kalian mau memberi sekian-sekian dari kambing nanti kalau sembuh. Kata orang tadi, iya. Mereka kembali lagi. Pimpinan suku tadi ternyata disengat oleh binatang berbisa. Dibacakanlah surat Al-Fatihah oleh sahabat. Maka sembuhlah orang tadi seolah-olah tidak pernah disengat oleh binatang berbisa. Kemudian mereka diberi ya sekian kambing. Setelah para sahabat ini mendapatkan kambing-kambing tadi, mereka bingung, ini boleh enggak kita makan? Ya bagaimana ini? Kemudian ketika mereka sampai di hadapan Nabi dan menjelaskan tentang peristiwanya, Nabi mengatakan, idribuli minha bisahmin, aw kama qala alaihi salatu wasalam, berilah saya bagian dari kambing tersebut. Maksudnya, dengan ini, tidak ada keraguan bahwa apa yang didapat oleh sahabat dari tadi mengobati, tadi, itu halal. Kalau itu haram, Nabi tidak akan mungkin meminta bagiannya. Meminta bagian darinya. Dan di sini bukan berarti Nabi meminta-minta. Ketika Nabi meminta bagian dari kambing tadi, agar tidak ada lagi dalam benak sahabat bahwa ini tidak boleh. Nah, ketika Nabi sendiri ya ikut makan, ya bukti bahwa ini halal. Bukti bahwa ini halal. Coba lihat orang yang belit, Allah Maha Kuasa untuk melenyapkan hartanya. Padahal ketika para sahabat ini singgah di kampung tersebut, kemudian mereka jamu mungkin satu atau sekian kambing sudah cukup. Namun di saat mereka belit, maka Allah pun menimpakan musibah kepada mereka yang mau tidak mau mereka harus mengeluarkan kambing harta mereka untuk menjamu orang-orang ini. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Orang yang beriman terkadang di dunia ini, di saat dia menjalankan agama Allah, mendapatkan celotehan dari orang-orang yang jahat, mendapatkan permusuhan dari orang-orang yang jahat. Namun di saat dia membaca kisah para nabi dan para rasul, beserta kaum mereka, ada yang mukmin, ada yang kafir, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang mengikuti para rasul, dan kebinasaan bagi mereka-mereka yang membenci para rasul, maka kaum mukminin pun terhibur. Kaum mukminin pun terhibur bahwa bukan hanya mereka yang mendapatkan cobaan, bukan hanya mereka yang mendapatkan penentangan, namun umat-umat sebelum mereka juga iya. Demikian pula kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Allah sayang pada hamba-Nya yang beriman. Tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Mungkin saja orang-orang kafir suatu saat mereka berada di atas angin. Mungkin saja suatu saat orang-orang kafir mereka merasa punya kekuatan untuk menekan kaum mukminin. Namun kekuatan manusia lemah di hadapan Allah. Kekuatan manapun akan sirna di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang kafir adalah auliya'us syaitan. Para pendukung-pendukung setan. Dan seluruh tipu daya setan itu lebah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sungguh lemah. Di antara sifat Al-Quran adalah mubarak, diberkahi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92, Bahada kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarakun, yang diberkahi. Di antara sifat Al-Quran adalah majid. Allah SWT berfirman, Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan ia adalah Qur'anun majid, Qur'an yang mulia. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam kitab beliau, Fiqhul Ibadat, Wala yakhfa alayna jami'an, Anallaha ta'ala wasafal Qur'ana bi awsafin azimah, wasafahu bi annahu hakim wa bi annahu karim wa bi annahu adhim wa bi annahu majid. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرا وباطنا فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكاما ومحكومين علماء وعامة أدعوهم إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا حتى تكون لهم العزة والسعادة والمجد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها. Dan tidak samar atas kita semua, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung. Sifat-sifat yang agung. Allah SWT mensifati Al-Quran. Al-Quran adalah hakim, bijak. Dan bahasa Al-Quran adalah karim, yakni mulia. Al-Quran adalah azim, agung. Wa bi annahu majid, bahasa Al-Quran adalah yang mulia. Sebing tadi seperti nur, cahaya, syifa, obat, yahudan, petunjuk, mubarak, berbagai banyak sekali. Sifat-sifat ini yang Allah sifatkan Al-Quran, yang Allah sifat Al-Quran dengannya, pun akan didapat oleh orang yang memegang teguh dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan mengamalkannya lahir dan batin. Orang yang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan cahaya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan obat dari Al-Quran, mendapatkan rahmat. Allah SWT akan menjadikan bagi orang yang mau membacanya dan mengamalkannya, Allah akan jadikan baginya kemuliaan, keagungan, hikmah, kekuasaan yang tidak diberikan kepada yang tidak seperti itu. Oleh karena ini, aku mengajak dari mimbar ini seluruh kaum muslimin, baik mereka adalah aparatur negara atau mereka adalah rakyat, apakah itu ulama atau orang awamnya, aku mengajak mereka semua untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitabullah azza wa jalla, zahiran wa batinan, secara lahiriah dan secara batiniah. Lahir batinnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Hatta takuna lahumul izzah wa sa'adah. Sehingga kemuliaan, kebahagiaan, wal majda wa duhur, serta akan tampil di permukaan. Jadi orang-orang yang mulia. Fi masyariqil ardi wa maghribiha, di belahan bumi bagian timurnya hingga baratnya. Jadi sifat-sifat kemuliaan yang ada dalam Al-Quran akan memantul pada orang yang membacanya dan mengamalkannya. Terkait dengan masalah adab salaf dalam tilawatul Quran di bulan Ramadan ini, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.